Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. والحمد لله. Pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidul Islam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembatal-pembatal keislaman yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga telah menyebutkan apa itu makna asyirik dan kenapa syirik fi ibadatillah itu disebutkan yang pertama kali sebagai pembatal-pembatal keislaman. Dan kita juga telah menerangkan bahwa asyirku itu terbagi menjadi dua. Ada asyirkul akbaru dan asyirkul asghar. Masing-masing telah kita sebutkan perbedaannya. Kalau sudah kita memiliki gambaran, maka kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Ibnu Fauzan ibni Abdullah al-Fauzan hafizahullah. Qala syarihu hafizahullah: a'zamu anwa'ir riddah asyirku fi ibadatillah. Jenis kemurtadan yang paling besar ialah syirik dalam beribadah kepada Allah. Abu Mas sudah ketemu belum? Sudah. Bi an ya'buda ma'allahi ghairah. Dengan seorang itu beribadah bersama Allah selainnya. Jadi di samping dia itu beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Ka'an yadbaha li ghairillah aw yanzura li ghairillah aw yasjuda li ghairillah aw yastaghitha bi ghairillah fi ma la yaqdiru alayhi illallah. Salah satu contoh dia beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah adalah dia menyembelih untuk selain Allah atau bernazar untuk selain Allah. Tahu nazar nggih? Nazar itu mewajibkan suatu amalan yang sejatinya hukumnya mubah atau sunnah, karena dia telah mengucapkan nazar, maka menjadilah nazar itu wajib atasnya. Dan nazar ini pun terbagi. Ada nazar yang sifatnya ketaatan, dan ini wajib untuk dilaksanakan, serta ada nazar yang sifatnya kemaksiatan dan dosa, maka ini tidak boleh. Atau dia bersujud untuk selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah pada apa-apa yang tidak mampu untuk merealisasikannya kecuali Allah. Hadza a'dhamu anwa'i ridha. Ini jenis kemurtadan yang paling besar. Wa huwa syirku fi ibadatillah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni ma duna dzalik, apa-apa yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah membuat kebohongan, dosa yang besar. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Itu dalil-dalil kenapa asyirku fi ibadatillah, ya, dosa atau jenis kemurtadan yang paling besar. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72, kemudian An-Nisa ayat yang ke-48, serta surat An-Nisa pula ayat yang ke-116. Dalil-dalilnya kemarin telah kita sebutkan, dan mengapa dosa syirku fi ibadatillah disebutkan sebagai pembatal keislaman yang pertama. Fasyirku huwa akhtaru anwa'i riddah. Maka kesyirikan sekali lagi adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Wa huwa an ya'budu ghairallah bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah, yaitu dia beribadah kepada selain Allah dengan jenis apa saja dari jenis-jenis ibadah. Bidu'a, bidzabhi, binadri, bil istighafati, bil isti'anati, fima la yaqdiru alaihi illallah. Bisa jadi dia dengan berdoa, dengan menyembelih, dengan bernazar, dengan beristighafa, dengan beristi'anah pada apa-apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu jenis terjadinya kesyirikan, atau ini salah satu jenis ibadah yang seorang itu terjatuh ke dalamnya, sehingga batallah keislaman yang dia miliki, karena dia telah melakukan pelanggaran. Selain dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah yang terjadi, ya, pada orang-orang musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tertimpa mereka musibah yang besar, tatkala bencana itu menimpa mereka, mereka ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka tatkala kami selamatkan mereka orang-orang musyrikin sampai ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Karena memang secara rububiyah, ya, jadi disebutkan dalam ayat tersebut, ketika mereka itu berlayar kemudian menerpa hujan yang deras, yang lebat, angin yang kencang, ombak yang besar di tengah lautan, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, melihat ke arah timur, barat, selatan dan utara, barat daya dan seterusnya, itu semuanya lautan. Di saat ombak besar itu menerpanya, hujan yang deras, yang lebat, serta angin yang kencang, rububiyahnya itu berbicara, mengakui bahwasanya di saat-saat seperti ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka pun langsung berdoa kepada Allah semata, karena paham Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya tidak akan mampu untuk menyelamatkan bala yang mereka sedang menghadapinya. Ini dulu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa mereka. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka ketika Allah azza wa jalla selamatkan mereka hingga sampai daratan, selamat, mereka kembali berbuat syirik. Jadi mereka beribadah kepada Allah, juga berbuat juga beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan salah satu perbedaan antara orang-orang musyrik di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dengan orang-orang musyrik di zaman kita. Saat itu Syekh berbicara di zaman Syekh. Orang-orang musyrik di zaman kita itu lebih azlam. Nah, lebih parah dibanding orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik di zaman kita ketika menimpa mereka itu marah bahaya. Kita contohkan yang sama di kapal misalnya. Kapal Pelni itu yang besar. Ketika terjadi ombak, itu bukan mereka berdoa kepada Allah, melainkan mengadakan sedekah laut. Nah, singgul 500-an, 500-an. Jadi penumpangnya kita mengalihnya nih darat ya. Soalnya kita nak kena sih pakai ombak aja mengenai darat. Miring, wah sedekah sudah. Kalau sudah sedekah balik maning, malah tambah berbuat syirik. Nah, itu zaman sekarang dan fakta. Ketika digoncang dengan tsunami, tanah longsor, juga malah bertambah kesyirikannya. Oh, ini kurang banyak sedekah lautnya. Ingat, ini kebatilan. Jangan ikut serta di sana. Ini cuma ngelokna tumpengnya tok. Nah, jangan. Tapi lumayan ini orderan tumpengnya plus ngelokna takar lokasi 1.500.000 padahal paling kurang modal 200.000. Nah, jangan. Tanggung jawab dunia akhirat itu nanti. Yad'ul mauta yastaghitsu bil qubur yastanjidu bil amwat hadha huwa akhtaru anwa'ir riddati wa a'dhamuha. Mereka meminta berdoa kepada orang-orang yang telah mati, beristighatsah kepada kuburan-kuburan. Kalau sekarang ya, zaman sekarang itu melebar itu kesyirikan. Katanya zaman canggih, tapi terhadap perkara agama nol besar. Sampai kuburan itu bukan hanya diistighatsah, tapi dijaluki nomor. Karena ada togel ini kan, jam ini jam rolas bengi, ya, jam rolas bengi gitu, dina Kamis malam Jumat. Engko jane kuburane meletak, engko metu nomere jane. Dabrul kabehan itu. Dada. Ini begini sajenya begini biar kok meletak kok jadi metu masal iya. Meletak terus metu nomere itu, nomor cakar nomor pira enggak cukup itu nomor dole ora. Wis satu koni nomor tambah lagi kesyirikan. Jadi bukan hanya istighfar saja. Mayit kuburan itu sampai ditanya nomor pira. Ini adalah jenis kesyirikan atau jenis kemurtadan yang paling besar dan yang paling berbahayanya. Wa hada 'alaihi katsir mimman yad'un al-islam, dan ini banyak sekali menyebar ke mana-mana dari kalangan orang-orang yang mengaku-aku bahwasannya mereka itu menganut ajaran agama Islam. Bahkan untuk promosi. Nah, ya. Untuk promosi, mari kita ke kuburan ngalah berkah. Kita meminta dan memohon di kuburannya fulan. Wali Allah, insyaallah apapun yang Anda inginkan akan diberikan. Ini kebatilan ma'asyiral muslimin. Tapi anehnya mereka masih saja mengaku Islam. Ingat, ini pembatal keislaman yang terbesar. Ya banunal adrihah wa yatufuna biha wa yadbahuna laha wa yanduruna laha wa yataqarrabuna ilaiha. Mereka membangun tempat-tempat keramat al-adrihah. Mereka tawaf di sana. Mereka menyembelih di sana, menyembelih untuknya. Mereka bernazar untuknya serta mendekatkan diri kepadanya ke tempat keramat itu tadi. Padahal itu enggak diketahui siapa di situ. Belum pernah diketahui yang di situ siapa. Cuman orang bikin sensasi. Sebarkan bahwasanya ini adalah kuburannya orang soleh dibangun. Ini merupakan tempat keramat begini-begini sejarahnya. Nah, yaquluna li annaha taqarrubu ila Allah hum yataqarrabuna laha. Mereka mengatakan tempat-tempat keramat ini, yang memiliki tempat-tempat keramat ini itu dekat bersama Allah, dan mereka orang-orang musyrikin mendekatkan diri kepadanya. Wa hiya bi za'mihim taqarrubuhum ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mengira dengan apa yang dilakukannya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan, limadza lam yataqarrabu ila Allah min al-asli wa yatruku hadhihi al-matahat. Kenapa mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung tanpa perantara-perantara, tanpa kuburan-kuburan, terus kemudian mereka meninggalkan hal-hal seperti ini? Kenapa? Berpuasa Ramadan apakah Anda lakukan? Tidak, alias jarang. Salat tarawih bersama jamaah, apakah Anda lakukan? Jawabannya jarang. Nah, mengkaji ilmu-ilmu agama, apakah Anda lakukan? Jawabannya juga jarang. Jauh daripada ajaran-ajaran Islam. Tapi kalau acara-acara ya nyekar, terus kemudian datangi kuburan yang satu dengan kuburan yang lain, nomor wahid, itu dikiranya ya bentuk pendekatan diri kepada Allah. Maka ini kebatilan. Liyataqarrabu ilallahi fa innahu qaribun mujib. Untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah secara langsung, karena Allah itu dekat dan mengabulkan. Limadza tataqarrabuna lil makhluqina wa taqulun al makhluquna yuqarribunana ila Allah. Mengapa kalian mendekatkan diri kepada makhluk dan mengatakan para makhluk itulah yang akan mendekatkan diri-diri kami kepada Allah? Halillahu ba'id, halillahu aghlaqa abwabah, halillahu la ya'lamu wa la yasma'u khalqah wa la yara ma yaf'alun. Apakah Allah itu jauh? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintunya? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui, tidak mendengar rintian makhluknya? Apakah Allah tidak melihat apa-apa yang makhluknya perbuat? Ini pertanyaan ingkar. Artinya Allah maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala dekat. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan selebar-lebarnya pintu taubat kepada siapapun. Nah, kenapa enggak langsung saja? Allah Jalla wa Ala qaribun mujib, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Azza wa Jalla dekat dan mengabulkan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Dalam firman-Nya, aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa jika dia itu berdoa. Dalam Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah memerintahkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berjanji akan mengabulkan permintaannya orang-orang yang berdoa memohon kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, kalau itu uang, misal uang, uang berkata kejarlah aku sampai habis, sampai kamu mendapatkannya. Waktu juga begitu, kejarlah aku, raihlah aku sampai habis waktunya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba-hambanya, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan, berikan kepada kalian segalanya. Jarang orang berdoa. Allah Azza wa Jalla nyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan, memberikan kepada kalian. Innahu qaribun mujib, limadza tadhhabu wa tad'u ghayra Allah? Sesungguhnya Allah itu dekat dan mengabulkan, lalu mengapa engkau itu pergi dan berdoa kepada selain Allah? Wa taqulu hadza yuqarribuni ila Allah. Biasanya ia akan menjawab, hal ini akan mendekatkan diriku kepada Allah, yaitu dengan meminta kepada kuburan-kuburan, sholat di hadapan kuburan-kuburan. Dia akan menjawab, hal ini akan mendekatkan aku kepada Allah Jalla wa'ala. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi mereka, para berhala-berhala, kecuali untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sehingga harus diberitahu ini apa makna ibadah. Bukankah kamu itu tadalul di situ? Khudu', roja', khauf, itu jenis-jenis ibadah. Yang namanya ibadah tidak boleh kamu berikan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu berikan semuanya itu kepada selain Allah, berarti kamu telah terjatuh ke dalam kesyirikan, dosa yang paling besar, pembatal keislaman yang paling besar, ini dosa syirik. Alasannya demikian. Ya'ni ka'anna Allah la ya'lamu wa la yadri. Artinya seolah-olah Allah itu tidak tahu dan tidak mengerti. Hakada zayyana syayatinul jinni wal ins li ha'ula'i wa hum yad'una al-islam wa yashhaduna an la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumun. Demikianlah hiasan-hiasan yang dibuat oleh syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia untuk siapa saja yang mereka mengaku Islam. Mereka bersaksi, bersyahadat Allah ilaha illallah. Mereka juga sholat, mereka juga berpuasa. Walakin yakhlituna a'malahum bisyirkil akbar. Akan tetapi mereka mencampuri amal perbuatannya dengan syirik besar. Fayakhrujuna min dinil Islam wa hum yusalluna wa yasumuna wa yahujjun walladhi yarahum yadhunnu annahum muslimun. Sehingga mereka telah keluar dari ruang lingkup Islam, dari agama Islam, dalam keadaan mereka juga sholat, mereka juga berpuasa, mereka juga berhaji. Dan ya, yang ia menyaksikan, ia mengira bahwasanya mereka ini masih sebagai orang-orang Islam. Di pertemuan yang telah lalu telah kita terangkan akibat dosa syirik ini. Hapus semua amalannya. Amalan sholatnya, puasanya, hajinya, hapus semuanya. Tapi anehnya demikian, memberi pemahaman kepada seorang itu susah. Jadi mereka menganggap apa-apa yang mereka lakukan ini bukan ibadah. Bukan beribadah kepada yang di situ, bukan. Tapi nyatanya itu ibadah. Insyaallah ta'ala di kesempatan yang lain, ya, kita akan membaca kitab Kashfusyubuhat yang berisikan tentang diskusi antara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dengan orang musyrik Kuburiyun, penyembah selain Allah, penyembah berhala. Diterangkan terus oleh Syekh. Fayambagi ma'rifatu hadza, fasyirku billahi 'azza wa jalla huwa akhtarudz dzunub wa a'dzamudz dzunub. Maka seyogianya untuk mengetahui perkara ini, syirik kepada Allah merupakan dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling besar. Wa ma'a khatarihi wa syarrihi waqa'a fihi katsirun mimman yad'una al-islam. Bersama bahaya dan jeleknya, banyak dari manusia yang terjatuh, ya, di dalamnya, dari orang-orang yang mengaku Islam. Wala yusammunahu bismi syirik, dan mereka tidak memberi nama dengan nama syirik. Itu syirik atau itu namanya? Enggak. Kalau namanya syirik, ya jelas enggak laku, ya kan? Oh, mari kita mengadakan acara kesyirikan kok, sana misalnya. Ya jelas orang payu. Ibarat untuk bulan itu ditidok nak lemane. Kowe nyungki golek dodolan regane ku 2000, tak goreng 100.000. Ya jelas ora payu mok kon 100.000. Meskipun di halayak ramai itu regane 100.000, tapi golek tukune 2000-an, jelas ora gelem. Nah, apalagi dijelaskan kejelekannya namanya. Sejatinya ini yang saya jual adalah kejelekan. Sudah busuk, enggak laku. Sama seperti halnya sekarang. Tidak lagi dengan menggunakan nama syirik. Yusammunahu at-tawassul. Ini yang dinamakan dengan at-tawassul sebagai perantara. Tawassul itu kan perantara, wasilah. Masa iya tiba-tiba kan lu jemil itu huli orang bakal mesti ana wasilah. Begini, coba sekarang kamu kalau sakit, ibaratnya kayak mau minum obat. Mau minum obat kan perantara tok ujane uduh kuwe sing kuwe, tapi minum obat kuwe perantara lah. Nanti akan diterangkan masalah at-tawassul pada an-naqidut tsani. Mereka menamakan dengan tawassul perantara, lantaran. Padahal yang namanya perantara ini ada dua. Ada perantara yang syirik, ada perantara yang syar'i. Nah, ada perantara yang syirik, ada perantara yang syar'i. Atau yusamunahu talabu syafa'ah. Atau mereka menamakannya dengan meminta syafa'at. Ini sedang meminta syafaat kepada orang-orang soleh, kepada para wali. Au yusamunahu bi asma ghairi syirik. Atau mereka menyebutnya dengan selain nama syirik. Apa sajalah namanya itu. Menghormati para wali, memuliakan orang-orang soleh, atau apalah. Nah, walakinnal asma' la tughayyirul haqa'iq. Akan tetapi nama-nama apapun itu tidak akan merubah hakikatnya. Asyirku huwa syirik. Syirik ya syirik. Riba ya riba. Gimana begitu? Haram ya haram. Apapun mau dinamakannya. Mau dinamai bunga, mau dinamai bagi usaha, mau dinamai apalah. Riba ya riba, haram ya haram, syirik ya syirik. Wa hadza akhtarul anwa', dan ini jenis yang paling berbahaya. Wa akhtarul anwa'i wuqu'an ma'a annahu zahirun fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahirun. Dan jenis ini yang paling banyak terjatuh manusia itu di dalamnya, bersamaan hal itu telah jelas di dalam kitabullah, telah gamblang di dalam sunnah Rasulullah. Al-munadatu wa tahdiru minhu wa tawa'udu alaih dhahirun la takhlu suratu minal Qur'an minal tahdiri minal syirik wa ma'a hadha yakra'una al-Qur'an wa la yatajannabuna syirka. Tahdir ataupun peringatan, ancaman dari orang-orang yang berbuat syirik itu telah jelas, telah nampak. Tidak ada satu surat pun dari Al-Quran melainkan di situ ada tahdir dari syirik. Bersamaan dengan itu, ya mereka masih saja membaca Al-Quran tapi tidak menjauhi kesyirikan. Nah, tidak menjauhi kesyirikan karena gak tahu maknanya, gak paham sejatinya. Warubamayati wahidun yakul. Dan mungkin seorang itu akan berkata, ha'ulai juhalun ma'zuruna biljahal. Mereka itu orang-orang bodoh, jadi diberi uzur dengan kebodohannya. Pembodoh itu diberi uzur, gak tahu. Fa'akulu, maka kita jawab, ila matal jahalu. Sampai kapan kebodohan itu? Wal-Qur'anu yutlaqahum yahfadun al-Qur'an wa yaqra'unah. Dalam keadaan Al-Qur'an itu dibaca dan mereka tuh hafal Al-Qur'an. Laqad qamat 'alaihimul hujjah fi bulughil Qur'an. Maka hujjah telah tegak dengan sampainya Al-Qur'an. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk memperingatkan kalian dengannya serta orang-orang yang sampai. Kullu man balagha al-Qur'anu faqad qamat 'alaihi al-hujjah wa la 'udhra lah. Semua yang telah sampai padanya Al-Qur'an maka telah tegak hujjah atasnya dan tidak ada uzur. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni apa yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang Ia kehendaki. Hadza yadullu ala anna syirkahu a'zamud dhunub. Dan ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar, di mana Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni pelakunya ketika tidak bertobat. Maduna syirik wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni maduna dzalik, ai maduna syirik, di bawah kesyirikan seperti zina, minum khamr, mencuri, makan riba, semuanya ini dosa di bawah kesyirikan. Dan ini masuk ya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Pelakunya adalah para pelaku dosa besar. Namanya orang fasik, jamaknya fusaq. Akan tetapi mereka tidak terjatuh pada kesyirikan, tapi terjatuh pada kabair, dosa-dosa besar. Nah, dan kabair ini tunaqqisu imanahum, akan mengurangi bobot keimanan mereka. Dan setiap ada nawaqil, pasti di sana ada an-nawaqis, yang mengurangi. Ada yang mengurangi, ada yang membatalkan, breng, batal gitu. Ada nawaqidul Islam, ada juga nawaqisul Islam. Ada nawaqidul wudu, berarti ada nawaqisul wudu, kesempurnaannya. Nawaqisus siyam misalnya. Jadi bobot-bobot itu akan berkurang gara-gara dia melakukan an-nawaqis. Wa yukamu alaihim bil fisqi walau matu walam yatubu fa innahum tahtal masyiah insya'allahu ghafar lahum bima ma'ahum min at-tauhid wa insya'a azzabahu bidhunubihim. Dan dia dihukumi sebagai orang yang fasik seandainya mereka mati dalam keadaan tidak atau belum bertobat dalam membawa dosa besar-besar ini, maka mereka itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya dengan apa yang mereka miliki dari tauhid. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan siksa mereka dengan disebabkan karena dosa-dosanya. Kemudian tempat kembali mereka ke dalam surga dengan tauhid yang mereka miliki. Hadza ma'alu ashabil kabair allati duna syirki. Ini merupakan tempat kembalinya bagi para pelaku dosa besar selain dosa syirik. Nah, tapi bukan berarti berarti orang apa ini zina. Kan masih masyiah Allah. Ingat itu nawaqisul iman. Oh, enggak apa-apa kita minum khamr. Kan masih di bawah masyiah Allah, insyaallah ghafar lahum. Yang penting kan kita bertauhid. Kalau sudah bertauhid, sudah kita akan kembali ke dalam surga. Memang dari sini pula mendapatkan pelajaran bahwasanya tauhid akan menjamin pelakunya itu masuk dalam surga. Satu. Yang kedua, dengan tauhid akan menjamin pelakunya untuk tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, ini dengan tauhid nek bener tauhidnya. Kalau enggak tahu, wallahu alam bissawab, tahtal masyiah. Nah, baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan memasuki dalil yang kedua yang merupakan akibat daripada syirkun akbar, syirku fi ibadatillahi azza wa jalla. Kalau sudah kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 itu pendek. Syirik ini yang luas. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhukumullah.